نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين إخوتي في الدين أعزني الله إياكم Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Dan kita ingat akan agungnya kenikmatan yang Allah anugerahkan pada kita, supaya kita pun mampu mensyukurinya. Karena sungguh tidak mungkin kita sanggup menghitung semua nikmat. Namun hendaknya jangan kita lupakan yang memberi nikmat, yaitu Allah Ta'ala. Allah katakan, fa'amma bini'mati rabbika fahaddith. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritakan, sebutlah, ingatlah. Ikhwani fiddin azanillahu iyakum. Di antara nikmat Allah yang paling besar yang kita rasakan adalah petunjuk yang Allah dengannya membimbing kita semua untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman yang penuh dengan ujian dan fitnah ini, yang kalau bukan karena petunjuk Allah, tentu kita akan terhempas, tersesat, dan kita tidak mungkin akan selamat dari fitnah yang dahsyat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi menggambarkan kepada kita, ya'ti alaikum ayyam as-sabiru 'ala dinihi kalqabidi 'ala jamrah, akan datang pada kalian satu masa di mana orang yang berpegang dengan agamanya, sabar berpegang teguh dengan agamanya, seperti orang memegang bara api panas. Dan iwa fillah barakallahu fikum, dengan petunjuk Allah kita selamat dari kesesatan, dengan petunjuk Allah kita selamat dari berbagai syubhat, dan juga ikhwa barakallahu fikum, dengan petunjuk Allah kita dijadikan muslimin mukminin, yang kemudian dengan nikmat ini Allah pun menambahkan nikmat yang berikutnya, nikmat yang lebih besar, yaitu nikmatul ukhuwah. Nikmat yang besar setelah nikmatul iman adalah Allah jadikan kita bersaudara. Ingat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan ini yang kemudian melahirkan ketentraman, melahirkan kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan kita bersama. Hilangnya rahmat Allah Ta'ala ukhuwah ini, maka sungguh akan menjadi petaka, seperti ketika hilangnya petunjuk, kita akan tersesat dan kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Dan dengan hilangnya rahmat Allah berupa ukhuwah, kita akan terpecah. Dan ini adalah bencana yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita semua, seperti dalam khutbatul hajah telah kita sampaikan, wasiat demi wasiat yang Allah sampaikan untuk kita selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Setelah Allah sampaikan dalam surah Ali Imran ayat 102 wasiat ini, kemudian Allah Ta'ala katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalian pegang teguhlah tali Allah semuanya, jangan kalian berpecah belah. Pegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, yakni dengan petunjuknya, dengan kitabnya, dan petunjuk nabinya. Wadhkuru ni'matallah, ingatlah oleh kalian akan nikmat Allah Ta'ala alaikum yang telah Allah anugerahkan atas kalian. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, di mana kalian dulunya kalian bermusuhan, kalian saling bertikai, berperang. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah jadikan hati-hati kalian bersatu. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah Ta'ala engkau pun dipersaudarakan. Dengan iman yang Allah berikan, dengan iman yang Allah anugerahkan, engkau dipersaudarakan oleh Allah, saudara dalam iman. Dan ini adalah merupakan ikatan yang paling kuat, ikatan persaudaraan karena iman. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar, kalian ada di dalam tepi jurang neraka, jurang kehancuran. Fanqadhakum minha, Allah kemudian menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikian itu Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapat petunjuk. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, sungguh Allah ingatkan dalam ayat yang agung ini, agungnya nilai persaudaraan dalam Islam ini, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Dan merupakan sekuat-kuat tali keimanan adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan persaudaraan ini adalah pangkal kebaikan dan kedamaian, ketentraman dalam kehidupan. Dan tentunya kita semua telah sadar betapa besar dana yang dikeluarkan oleh manusia di dunia ini untuk meraih perdamaian, untuk meredam pertikaian dan peperangan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia ini. Namun semua upaya itu nihil, tidak menghasilkan perdamaian, tidak mewujudkan keamanan, selama Allah belum menjadikannya atau mengizinkannya. Karena sungguh yang membuat hati-hati kita ini semua bersatu, menjadi bersaudara, bukan karena harta, bukan karena manusia, tapi Allah semata. Ingat firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-63. Allah sampaikan wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang telah menyatukan antara hati-hati mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, dulu orang-orang yang tergabung dalam bangsa Romawi, begitupun yang tergabung dalam bangsa Persia, mereka selalu berperang antar dua negara besar ini. Namun ketika ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka hilang sekatnya, tidak membanggakan masing-masing dari bangsanya. Mereka semua kembali berusaha meraih ketakwaan pada Allah Ta'ala. Mereka disatukan dengan Islam dan pupus habis perperangan dan dendam antar mereka. Begitu pula yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj. Hadirin, ini bukti nyata untuk dunia kalau mau terbuka mata bahwa Islam adalah rahmat untuk mereka dan kita semua. Kalaulah kita semua mau kembali pada ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai agung dari ajaran Islam, tentu akan terwujud kembali kedamaian dalam kehidupan di dunia ini, akan terwujud kembali kenikmatan, keamanan, ketenteraman. Namun kalau mereka tidak kembali, sungguh Allah telah katakan, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Andaikan kalian menginfakkan, mengeluarkan dana semua yang ada di bumi ini, kalian jadikan sarana dan dana upaya untuk menyatukan hati-hati mereka, manusia yang bertikai, negara-negara yang berperang, maka ma allafta baina qulubihim, kau tak mungkin bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan menyatukan mereka. Innahu azizun hakim, sungguh Allah Ta'ala maha perkasa, Allah maha bijaksana. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah, ingat bahwa persaudaraan yang dibangun dalam Islam seperti yang Allah katakan adalah dibangun di atas iman dan karena iman. Maka kita syukur kepada Allah, Allah jadikan persaudaraan di antara kita, dan Allah menjaga persaudaraan di antara kita. Ingat firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah sampaikan innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh orang-orang mukmin mereka semua saudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikan antara saudara kalian kalau terjadi perselisihan. Kalau terjadi di antara kalian kesalahpahaman, perselisihan, perbedaan, damaikanlah mereka. Jangan kalian justru memperunyam permasalahan, jangan menambah fitnah, tapi hendaknya kalian upaya untuk kalian bisa mendamaikannya. Kalau kita ini bukan level orang-orang yang berhak untuk itu, hendaknya kita menahan lisan-lisan kita, tangan-tangan kita, biarlah yang berhak untuknya itu yang melakukan. Seperti kalau ada fitnah antara kita, para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, tentu para asatidzah yang akan menyelesaikan untuk memperbaiki ukhuwah kita. Dan kalau ada di antara asatidzah yang terjadi khilaf, perbedaan-perbedaan, tentunya para masyayikh, para ulama, mereka yang akan menyelesaikannya. Kita hendaknya berdiam, jangan terlalu banyak komentar dan bicara. Sungguh hadirin, jangan kita menghapus persaudaraan karena satu kesalahan. Namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya persaudaraan. Sering kita menuding orang punya kesalahan sampai kita rela tercabik-cabiknya persaudaraan kita. Yang dulu kita duduk bermajlis bersama, dulunya kita saling tegur sapa, ketemu dengan manis muka. Namun karena satu fitnah atau satu kesalahan yang kemudian kita besar-besarkan, akhirnya korban persaudaraan. Bukan kesalahan yang kita hapus, tapi justru persaudaraan yang kita korbankan. Ini adalah kedzaliman, kesalahan, dan ini adalah kebodohan. Kita menukar petaka dari petunjuk, kita menukar rahmat dengan laknat. Maka hadirin, jangan kita menghapuskan persaudaraan yang ada di antara kita karena kesalahan yang ada. Hendaknya perbaiki kesalahan itu, karena sungguh memang kesalahan itulah yang terjadi yang membuat retaknya persaudaraan dan ukhuwah di antara kita. Ya ahlas sunnah, ittaqullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita lihat, jangankan kita ya ahlas sunnah, kaum muslimin yang besar, sedangkan dalam rumah tangga yang sekupnya kecil, kalau ada kesalahan kemudian antar suami istri tidak saling memaafkan, padahal justru saling membesarkan permasalahan, maka ujung-ujungnya akan menjadi retak rumah tangga dan terjadi perceraian. Padahal seandainya ia memandang lebih jauh betapa agungnya nilai kebersamaan dalam rumah tangga, membangun keharmonisan bersama, sehingga ia akan menganggap kecil kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh diantaranya. Kalau kesalahan ada pada istri, suami lapang dada memperbaiki dan memaafkannya. Begitu sebaliknya, kalau kesalahan ada diantara pada suami, istri pun bersabar dan selalu bersabar memperbaikinya. Apalagi kita hadirin, kaum muslimin, tentunya asatidzah kita juga manusia, bukan Nabi SAW yang maksum. Mereka ada kesalahan memang, namun apakah ada hak kita berbicara untuk membesarkan permasalahan tentang kesalahan mereka, kemudian kita memperparah keadaannya? Hadirin kaum muslimin, inilah yang perlu kami ingatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengingatkan kepada kita akan munculnya fitnah yang besar di tengah-tengah kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Satakunu fitnatun sama bakma amya." Akan terjadi fitnah di tengah-tengah umat ini yang menjadikan mereka itu sama, mereka menjadi tuli, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar dan menerima kebenaran. Apalagi kalau muncul kibir, muncul kesombongan pada dirinya, merasa dirinya juga sama dengan saudaranya dalam ilmu, sehingga dia merasa juga bisa berfatwa, bisa berijtihad. Ketika ada kesalahan padanya dinasihati oleh saudaranya, bukannya ia menerima nasihat dan jazakallah khair atas nasihatnya, tapi justru dia merasa tersinggung atau merasa digurui. Ini fitnah, bisa menimpa siapa saja. Hadirin, beliau mengatakan bisa menjadi seorang sama. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau menyampaikan dalam khutbahnya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fitnatul lisan adarru minas saif, fitnah lisan ini lebih dahsyat dari pedang. Hadirin, sampai-sampai belum membawakan hadis ini, terjadi fitnah pada umat ini yang menjadikan manusia itu sama. Kata beliau, ma yakbalun nas nasiha wal haq. Fitnah yang menjadikan manusia tidak mau terima nasihat, tidak mau menerima kebenaran, yang muncul adalah fanatisme kesukuan atau fanatisme pada guru atau tokohnya. Ini berbahaya. Dia campakkan kebenaran, dia kedepankan fanatismenya. Hati-hati kaum muslimin. Sungguh ini fitnah besar. Yang berikutnya bakma, fitnah itu membuat manusia itu bisu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ma yantiku bil khair. Dia tidak lagi bicara dengan kebaikan, tidak lagi bicara dengan kearifan. Yaquluna bil fakhsyi wal badhi. Dia bicara dengan keji, jelek, jorok. Lihat hadirin, apa yang telah terjadi pada fitnah yang lalu. Betapa jelek ucapan-ucapan dari orang-orang yang terjerumus dalam fitnah, dalam menjelek-jelekan ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah, sudah berlalu fitnah hajuri yang kita sudah semua mendengar bagaimana umangan ucapannya. Begitupun mereka yang bersamanya. Begitu pula hadirin, fitnah yang muncul berkenaan dengan yang berikutnya dan berikutnya sampai yang sekarang terjadi. Hadirin, kita jangan terpancing untuk menjadi orang yang justru terlibat di dalamnya. Ingat, selamatkan diri dari fitnah hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, seringkali orang ketika terjadi fitnah menjuluki yang dulunya dia panggil Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, tidak lagi dia menghormati lagi dengan istilah Ustadz, langsung sebut nama. Kadang-kadang disebut julukan-julukannya yang jelek. Hati-hati hadirin, adakah kita tanggung jawab di hadapan Allah sanggup mempertanggungjawabkannya? Kemudian fitnah yang terjadi amya, fitnah yang membuat manusia itu buta. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ma yaral haq, ma yara tariqul haq, tariqus sahih wassalama. Dia tidak lagi melihat jalan yang benar, jalan yang sahih, jalan yang menyelamatkan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sehingga kata Rasul SAW, al-lisanu kawaqi'is syaif. Lisan manusia ketika itu seperti tajamnya pedang, bahkan lebih dahsyat dari tajamnya pedang. Karena apa hadirinya dimuliakan Allah? Beliau mengatakan, inna sayfa yaqtulu insanan wahida. Pedang satu kali tebas hanya satu leher yang patah, satu leher yang putus, satu orang yang korban. Tapi lisan, sekali dia provokasi, masa bergerak, sekian ribu bahkan juta manusia bergerak, sekian umat jadi korban. Itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iyyakum wal fitan, fa innal lisana fiha mislu waqi'is saif. Hati-hati kalian dari fitnah yang terjadi. Sungguh lisan di masa-masa fitnah itu seperti tajamnya pedang dalam menebas leher-leher manusia. Hadirin, bahkan lebih dahsyat dari itu semua. Karena itulah, ingat nasihat, wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suratul Ahzab, Allah menyeru kepada kita kaum muslimin, mu'minin, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah subhanahu wa ta'ala, ucapkan oleh kalian ucapan yang benar, ucapan yang baik. Itu akan memperbaiki amal-amal kalian, itu akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan adzima, sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan yang besar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tadi sudah kita dengar bersama solusi dari fitnah, jalan selamat dari fitnah, dan kita telah dengar sebab-sebab fitnah yang itu tak lepas semua menyebarnya fitnah itu karena lisan manusia. Subhat menyebar bukan dari telinga atau mata, tapi dari lisan-lisan manusia, karena lisan ini yang akan menggerakkan manusia, dan lisan ini itu akan berbicara pengaruh dari apa yang didengar, pengaruh dari apa yang dilihat, dan keluar dari merupakan ungkapan dari apa yang ada dalam hatinya. Maka kita dibimbing oleh Allah Ta'ala, jangan gegabah dalam berbicara, karena Allah akan mempertanggungjawabkan, meminta pertanggungjawaban dari kita. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau gegabah mengucapkan satu ucapan, melakukan satu tindakan yang engkau tiada ilmu kepadanya, yang engkau belum ada ilmu padanya. Sungguh pendengaran, penglihatan, hati, semua itu Allah akan minta pertanggungjawabannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ingat pula firman Allah dalam surat Qaf ayat 18, Allah Ta'ala sampaikan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang kita lafadkan melainkan sudah dicatat. Ada dekat kita itu malaikat yang selalu mencatat dan selalu mengawasi kita. Bukan berarti Allah tidak tahu dengan adanya malaikat diutus ini. Allah Maha tahu. Dan Allah utus malaikat untuk mencatat semua yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah kelak kalau sampai lisan kita menjadikan ukhuwah pecah, menjadikan retak persaudaraan yang sudah terbangun dengan baik selama ini. Kita syukuri dulu sebelum ada dakwah Ahlus Sunnah, kehidupan kita seperti apa? Hari-hari cuma sibuk untuk dunia dan dunia, dan kita tidak terfikir memperbaiki sholat kita, memperbaiki wudhu kita, memperbaiki puasa kita. Kita tidak pernah berfikir itu. Kita merasa seakan-akan yang penting sudah sholat cukup, yang penting sudah bisa baca Quran berjanji cukup. Hadirin, padahal semua itu banyak kesalahan-kesalahan, kekeliruan yang kita lakukan, dan itu kita tahu setelah dakwah Ahlus Sunnah kita kenal. Asatidah datang dan memberikan ilmu, faedah sedemikian banyak, perhatian mereka begitu besar. Apakah kita kemudian rela ketika terjadi antar mereka khilaf, kesalahpahaman, ketidaksepahaman, kemudian kita memperkeruh suasana, kita kemudian ikut andil bicara? Apa peran kita, hadirin? Padahal para ulama lebih perhatian terhadap mereka, asatidah kita. Mereka para ulama sangat memperhatikan kebersamaan para asatidah kita dalam dakwah ini. Karena memang bahwa iktilaf, kesatuan hati, wal jamaah, kebersamaan dalam kebenaran itu rahmat Allah. Sedangkan ikhtilaf wal furqah azab, perselisihan, perpecahan itu azab. Tidak diinginkan, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua, termasuk tingkatan keharaman yang paling tinggi adalah orang bicara yang dia tidak ada ilmu padanya. dengar firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghi bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh yang diharamkan Allah, yang diharamkan Tuhanku yaitu Allah Ta'ala adalah semua perkara-perkara yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi, perkara-perkara dosa dan perbuatan yang melampaui batas tanpa kebenaran. Dan termasuk yang diharamkan adalah engkau mempersekutukan Allah yang tiada kekuatan, tidak ada kekuasaan padanya. Dan yang terakhir yang paling Allah larang di antaranya juga adalah antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Jangan sampai kalian berbicara tentang Allah, tentang agama Allah yang kalian tiada ilmu padanya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita harus menyadari Allah telah memberitakan dalam surat Qaf ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Allah katakan, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sungguh kami telah ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang terbisik dalam jiwanya, dan kami lebih dekat padanya dari ulat lehernya. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'ala yamin shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid. Ini yang Allah ingatkan kepada kita agar kita waspada, hati-hati dalam berbicara. Karena apa? Hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengutus malaikat yang selalu menyertai kita di kanan dan di kiri kita, mencatat semua apa yang kita ucapkan, tak terlewat satu pun kalimat, tidak luput satu pun lafaz. Semua akan dilaporkan pada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap kita semua. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ingat, jaga baik-baik lisan kita, baik lisan yang kita dengan lisan ini bicara atau mungkin tulisan dengan tangan kita. Terlebih di zaman sekarang, dunia telah berubah, semua global, sampai-sampai sudah muncul dunia maya istilahnya. Sehingga berita yang kecil yang semula masih sifatnya rahasia tiba-tiba terbongkar dan menyebar. Sungguh hadirin, apa yang kita ucapkan, kalau itu perkara itu baik, itu akan mendatangkan kebaikan. Kalau itu perkara yang jelek, maka akan diminta pertanggungjawaban dan dosa kita semua. Karena itulah hadirin kaum muslimin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menasihatkan kepada kita dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan ucapan yang baik, auliyasmut, atau ucapkan, atau kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, diamlah. Kata Syekh rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menjelaskan hadal haditsun sahih sharihun fi annahu yanbahi alla yatakallam illa idza kana al-kalamu khaira wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu wa matashakka fi dhuhuril maslaha fala yatakallam. Beliau mengatakan hadis ini jelas, dan sahih menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya semestinya kita tidak berbicara kecuali kalau memang ucapan itu mengandung kebaikan, jelas maslahatnya. Tapi kalau kita sendiri ragu, sangsi akan maslahatnya, baik tidak bicara. Hadirin, ingat yang beliau sampaikan tadi, fitnah yang dahsyat. Orang sampai dia bakma, tidak lagi bicara yang baik, tidak bicara lagi ya dengan ucapan-ucapan yang terpuji. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kiranya kami sebutkan contoh-contoh ucapan-ucapan jelek, gelar-gelar jelek yang digelarkan kepada para ulama kita ataupun pada asatidah kita, yang itu datang dari saudara-saudara kita sendiri, yang disebabkan karena fitnah yang terjadi, yang semula sudah mulai hatinya senang dengan ilmu, kemudian menjadi muncul kebencian, menjauh dari ilmu. Hati-hati hadirin, akhirnya ia bicara tanpa ilmu, ilmu yang ada hilang, tak diingatkan lagi atau tidak diamalkan kembali. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, waspadalah, hati-hatilah ya. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah," kata Abu Hasan Al-Asy'ari, saya ulangi, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul muslimin afdal?" Muslim yang mana yang lebih afdal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Muslim yang paling utama, muslim yang paling afdal adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Orang yang menjaga keselamatan muslimin dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Hati-hati hadirin, tangan kita jangan kita kopas sembarang kopas. Dengar berita di WhatsApp, dengar berita di internet, dengar apa atau baca apa makalah di mana, lalu kita sebar tak, sebar lagi tak, terus begitu cepat tangan ini bergerak tanpa kita tabayyun, tanpa kita tasabut, padahal itu tadi disebutkan merupakan sumber fitnah adalah berbicara tanpa tabayyun, tanpa tasabut, dan ini adalah perkara-perkara yang sangat berbahaya. Lihat hadirin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari Muslim, dua-duanya sepakat sahih hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabi, bahwasanya dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, innal abda la yatakallam bil kalimati ma yatabayyan fiha yazillu biha ilan nar ab'ada mimma yubaynal masyriqi wal maghrib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sungguh hamba dia berbicara dengan satu kalimat tanpa dia tabayyun, tanpa dia pikir apakah ucapannya itu mengandung kebaikan atau tidak, apakah ucapannya ini membawa maslahat atau tidak. Dia bicara, bicara, asal bicara, maka dengan sebab ucapannya yazillu biha ilan nar, dia terjerumus, tergelincir dalam neraka. Ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, yang jauhnya lebih jauh dari jarak timur dan barat. Apakah tidak ngeri? Apakah kita tidak takut? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita hati-hati dalam kita berbicara. Karena apa yang kita ucapkan ini akan menyebar. dan kita khawatir hadirinya dimuliakan Allah. Kalau ucapan yang salah yang kita ucapkan terus menyebar dari satu mulut ke mulut yang lain dan tak lagi bisa dibendung, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan, banyak diam tidak semestinya bodoh. Artinya kalau kita banyak diam bukan berarti kita ini bodoh. Begitu pula banyak cakap tidak semestinya cerdik. Kenapa hadirin? Karena kecerdikan itu adalah merupakan buah pikiran. Orang yang cerdik pendiam lebih baik daripada orang yang bodoh tapi banyak bercakap. Bodoh banyak bicara, ini lebih berbahaya. Sehingga hadirin kita lihat para asatidzah, banyak mereka itu menahan diri ketika ada fitnah, tidak langsung bicara. Justru ikhwah yang banyak bicara, menyebar berita sana kemari. Sementara para asatidzah mesti nunggu para ulama memberikan nasihat, fatwa. Hati-hati ikhwah barakallahu fikum. Mestinya kita juga sabar. Tunggu apa yang terjadi, karena kita orang-orang yang jauh dari ilmu atau bodoh ini. Mestinya kita bersabar, karena apa? Yang tahu lebih tentang perkara fitnah itu para ulama. Kita tunggu apa yang mereka nasihatkan kepada kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sesama ikhwah mengakui dan merasa memang ada banyak kesalahan, banyak kekurangan, sehingga kita andainya saling munasohah, nasihat menasihati. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, menasihati orang yang bersalah itu tidak salah, ya. Menasihati orang yang bersalah itu tidak salah. Yang salah itu kalau kita memikirkan kesalahan orang lain dan kita tidak mau menasihatinya. Lihat hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita sadari mata kita ini tidak bisa melihat semua bagian dari tubuh kita. Jangankan yang ada di punggung kita, yang dekat mata kita sendiri, alis kita, kita gak pernah lihat. Bibir kita gak pernah kita lihat, betul? Kok sombong, merasa kita bisa tahu semua. Dari mana Anda merasa tahu semua? Seakan-akan Anda adalah seperti orang yang mengetahui semua. Hadirin, sehingga Anda berbicara pada semua yang Anda dengar, yang Anda lihat, Anda komentar. Anda lihat di HP, Anda baca di WhatsApp, Anda lihat di internet, langsung komentar, sebar, kopas. Hati-hati hadirin. Dunia ini kita beramal, nanti diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ingat, apakah diri kita lebih sempurna dari ustadz-ustadz itu? Yang mereka juga manusia ada salah. Kita juga tentu yang bodoh banyak salah. Hadirin, mata kita tidak bisa lihat semua bagian tubuh kita. Kita butuh cermin untuk melihat seperti apa diri kita ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mu'minu mir'atu akhi." Orang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Kalau kita ingin tahu sejatinya diri kita, dengar apa kata saudara kita. Jangan kita tersinggung ketika dinasihati. Jangan sombong ketika ada orang yang menegur. Merasa diri paling terpuji, paling pintar, paling mengerti. Hadirinnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh orang yang menegur kita. Kita butuh mendengar orang yang mengkritik kita. Untuk mencerminkan sejatinya diri kita seperti apa. Kalau kita inginkan kebaikan bagi diri kita, jangan tutup pintu nasihat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan kita dibimbing para ulama, dibimbing Allah Ta'ala dan Rasul SAW, untuk kita tidak fanatik kepada seorang guru, ustadz ataupun ulama, tapi kita dibimbing ikuti kebenaran. Sehingga jangan kemudian ketika ada saudara kita, ustadz kita, dia tergelincir, kemudian kita jatuhkan sampai kita injek di bawah kaki kita umpamanya, nama baiknya. Hadirin, ya, sampai-sampai ucapan jelek tidak lagi mengatakan namanya, seperti contoh mamanya Luqman bin Abdul bilang siluman badut. Ini bukan ucapan seorang thalabul ilmu ngomong begitu. Bukan kita membela dia, tapi ini contoh jeleknya fitnah membuat orang bicara sembarang, mengganti nama orang dengan nama yang tidak benar. Apakah tidak takut Allah melarang wala tanazzabu bil alqab? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hati-hati lisan ini. Kita sadari, jangan kita banyak kritik komentari orang. Coba lihat, ketumpung diri. Kita apa? Hadirin yang dimuliakan Allah, kita bukan dicipta dari emas. Emas saja perlu dipanaskan dengan api supaya dia murni, bebas dari logam-logam lainnya. Begitupun kita, iman kita Allah uji dengan fitnah untuk menyatakan siapa di antara kita yang paling ikhlas dalam mengikuti sunnah ini, dalam dakwah ini, dalam mengikuti petunjuk ini, yang kita semua berlomba menuju Allah. Allah ingatkan, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sungguh kalian berupaya dengan jerih payah yang begitu berat untuk menuju Allah, dan kalian akan sampai kepada Allah, yang nanti di sanalah kita akan menyaksikan apa hasil upaya kita, dan kita akan menerima catatan amal kita yang dilakukan malaikat selama di dunia. Allah akan perlihatkan kepada kita semua. Maka kata Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang Allah beri dia catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dialah orang yang akan dihisab dan hisab yang gampang. Namun sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Siapa yang Allah beri dia catatan amal di balik punggungnya, maka apa yang terjadi hadirin? Fasawfa yuhafan fayad'u subura wa yasla sa'ira. Dia akan berteriak, duhai celaka aku ini. Ia akan dimasukkan dalam neraka yang menyala. Maka perhatikan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang hamba, ia berbicara asal ngomong, tanpa tabayun, tanpa berpikir apakah yang diomongkan itu baik, maslahat apa tidak. Dengan omongannya ini tergelincirlah ia dalam neraka lebih jauh dari jarak timur dan barat. Atau beliau juga ingatkan dalam hadis Imam Bukhari, tadi Imam Bukhari Muslim, ini dalam hadis Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal abada la yatakallamu bil kalimati min ruwanillahi ta'ala ma yulki laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat, wa innal abada la yatakallam bil kalimati min sakhatillah ta'ala la yulqa laha balan yahwi biha fi jahannam. Rawahul Bukhari. Sungguh seorang hamba benar-benar ia berbicara dengan satu kalimat. Kalimat itu merupakan yang diridhoi Allah. Dia tidak sadar atau dia tidak sengaja dia ucapkan itu, ya, karena memang sudah terbiasa dia mengucapkannya. Dengan ucapan ini diangkat derajatnya. Juga sebaliknya, seorang hamba dia berbicara dengan kalimat yang kalimat ini termasuk dari yang dimurkai Allah, tak sadar ia mengucapkannya, dengannya ia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Hadirin, satu contoh ucapan yang diucapkannya, yang itu adalah termasuk perkara yang dicintai Allah, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mengucapkan subhanallah tanpa dia sadar atau refleks, astagfirullah, astagfirullah, atau masya Allah, subhanallah, sering dan selalu dia, karena memang sudah dibiasakan, refleks dia ucapkan. Ini ucapan-ucapan yang seperti ini akan mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dia sadari. Maka dari itu biasakan oleh kita kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Jangan anda orang Islam ahlus sunnah istighfar enggak bisa. Astagfirullah ganti astaganaga. Apa artinya? Hah? Lebih jahat lagi, tidak bisa subhanallah malah tuang Allah. Apa artinya? Hadirin, ya ahlus sunnah kaum muslimin, katakan kalimat yang benar kata Allah taala dalam Al-Qur'an. 6 Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini dalam surat Al-Kahfi Allah sebutkan dunia, harta benda, anak-anak itu perhiasan dunia. Tapi kata Allah al-baqiyatu shalihat, amalan-amalan soleh yang kekal itu yang lebih Allah cintai dan lebih baik bagimu nanti di akhirat. Kata Rasulullah SAW, al-baqiyatus sholihat itu adalah kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau tambah satu lagi, la haula wala quwata illa billah. Biasakan kita ucapkan itu dan jangan kita rubah mengucapkannya. Kalau mau ucapkan la ilaha illallah lengkap, jangan la ilah putus di situ, bahaya. Kafir kita nanti. Komunis jadinya. La ilah tidak ada Tuhan. Lanjut illallah sering kita spontan tidak sadar. Hati-hati kalimat-kalimat yang kita ucapkan, kontrol. Ya. Kalau kita mau ucapkan astagfirullah yang fasih, yang jelas. Kalau belum bisa ngaji, belajar istighfar. Jangan astaga begitu. Ya. Kemudian lihat hadirin, la ilaha illallah yang lengkap. Jangan cuma la ilah. Lengkapi illallah karena enggak bisa diputus. Ya. Hadirin, ini kalimat. Begitu pula kata beliau, seorang mengucapkan kalimat tanpa dia sadar atau dia tiba-tiba katakan. Contoh umpamanya, kita melihat seorang dilaporkan atau lihat orang yang banyak berbuat dosa, terus-terus dalam dosa. Kita katakan orang itu enggak mungkin diampuni. Dosanya terlalu besar. Ucapan ini ucapan dosa ya ikhwah. Ucapan berat sampai Allah marah. Ya. Disebutkan dalam hadis Allah taala menyatakan man dalladhi yata'alla ala alla aghfiru li fulan. Siapa orang yang lancang mengatakan aku tidak ampuni fulan? Qad ghafartu li fulan. Sungguh aku kata Allah ampuni fulan itu yang engkau katakan dia tidak diampuni dosanya karena terlalu berat. Wa akhbata amaluka, dan amalmu menjadi hapus, kebaikanmu hilang. Lihat hadirin. Hati-hati. Atau kita umpamanya melihat orang terus dalam kesesatan, kita mengatakan ketika ada orang datang pada kita, tolong mas, ustadz, mamanya, nasihati saudaraku fulan, dia sekarang sudah error begini, begini, begini. Kemudian kita kata, ah gak mungkin dia dapat petunjuk, dia sudah menyimpang. Jangan sampai katakan begitu hadirin. Hendaknya kita istighfar, jangan sampai kita kena seperti dia, kemudian kita doakan dia untuk mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Ta'ala. Karena sungguh kita manusia tidak memegang, tidak kuasa atas diri kita, hati kita. Apalagi hati orang lain. Hati kita, kita enggak kuasa. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, ma min qalbini Adam illa baina isba'aini min asabi'ir rahman. Tidak satupun hati dari hati-hati Bani Adam melainkan ada di antara dua jemari Ar-Rahman Allah Ta'ala. Yang mana kata Rasulullah SAW, yuqallibuhu kaifa yasha, Allah membolak-balikannya sesuai kehendaknya. Insya'a azaghahu wa insya'a hadahu. Kalau Allah menghendaki, Allah menyesatkan, dia sesat. Kalau Allah menghendaki memberi petunjuk, dia dapat petunjuk. Hadirin, Ikhwani fiddin, kalau kita ada di atas petunjuk, pujilah Allah yang membimbing kita di atas petunjuknya. Kalau kita lihat saudara kita keliru atau sesat dari petunjuk, istighfarlah kita, mohonlah perlindungan pada Allah dari kesesatan, doakan saudara kita. Karena sungguh kita juga tidak tahu apakah kita selalu istiqomah atau kita berubah. Yang kita harus doa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita jangan sampai mudah menyampaikan berita yang kita dengar, yang kita lihat, lalu kita bicara dengan perasaan kita yang bodoh ini. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh ucapan seseorang merupakan cermin daripada ilmu yang dimilikinya tentunya. Ya, sehingga darinya akan nampak kebaikan atau keburukan. Orang yang dia itu tentunya berilmu akan menimbang ucapannya selalu antara maslahah dan mafsadah. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu pun kadang ia keliru karena memang manusia, sehingga perlunya satu sama lain untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kemudian hadirin, pernah dalam hadis yang lain, disebutkan dalam hadis Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu ya Rasulullah haddisni bi amrin a'tasimu bihi. Kata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, ya Rasulullah, sampaikan padaku ucapan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Qala, beliau menjawab, kul rabbil rabbi Allah summa istaqim. Katakan, Rabbku Allah, kemudian engkau istiqomahlah. Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya? Apa yang paling sangat engkau takutkan dari apa yang engkau takutkan padaku? Beliau memegang lisannya. Ya, fa akhadha bi lisani nafsihi. Beliau memegang lisannya sendiri dan mengatakan, hada, ini yang paling aku takutkan. Memang kenapa hadirinya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Sungguh, lisan ini yang akan banyak menyeret manusia ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah s.a.w. menyatakan, hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, dikatakan hadis hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allah syarra ma baina lihyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Barang siapa yang Allah jaga kejelekan apa yang ada di antara dua rahangnya, rahang atas, rahang bawah, yaitu lidah, lisan, wa syarrama baina rijlaihi, dan dijaga kejelekan apa yang ada di antara dua kakinya, dakhala jannah, dia akan masuk ke dalam surga yang ada di antara dua kakinya, kemaluannya. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, hati-hati di zaman kita ini karena berita begitu cepat sampai pada kita. Sampai-sampai kita belum sempat tabayun, datang berita berikut, terus bertubi-tubi berita. Dan kita ini lemah, apalagi jarang ngaji, sedikit ilmu, mudah kemudian untuk bicara, terpancing untuk bicara. Hati-hati hadirinya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pertanggungjawaban kita di depan Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, dan ini tentu sangat baik bagi kita yang masih para penuntut ilmu kurang ilmu, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah, fa inna kasratul kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi, wa inna ab'adan nas minallah al qalbul qasi. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah. Sungguh banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah, bukan menghafal ilmu, bukan menyampaikan ilmu, bukan membaca buku-buku ilmu, ya, bukan bicara tentang ilmu atau zikir-zikir yang lainnya, itu adalah menjadikan hati ini keras. Cerita sampai-sampai hadirin, kalau cerita duduk manis, istilah orang kita cerita batu badaun, biar satu malam udah habis-habis. Tapi duduk manis begini, di masjid begini, sebentar saya cuma mengantuk-mengantuk. Apa bedanya? Kalau bicara batu badaun itu semua semangat bicara. Ya, tapi kalau cerita ilmu, apa malas? Hadirin, kapan kita mau dapat ilmu? Mestinya yang kita bicarakan itu ilmu. Ingat kata Nabi, inna ab'adan nas minallah al-qalbul qasi. Manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang hatinya keras, kaku. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, orang kalau hatinya kaku, keras, pasti omongannya buketus, omongannya juga ndak enak, jelek. Ya, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini banyak hadis-hadis yang ingin kami sampaikan, namun sebagai berikut, sebagai penutup, karena sudah mau zuhur, kami bacakan hadis dari Mu'awd ibni Jabal radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, kultu, aku berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Lihat cerdasnya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beritakan, terangkan kepadaku amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad sa'alta an 'adzim, sungguh engkau telah bertanya pertanyaan yang amat sangat besar. Wa innahu la yasirun 'ala may yassarahu Allah ta'ala, sungguh itu akan menjadi gampang didapat bagi orang-orang yang dimudahkan Allah baginya, yaitu ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, engkau ibadalah, sembahlah Allah, jangan sekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, engkau dirikan salat. Wa tu'tiz zakat, engkau tunaikan zakat. Wa tasumu ramadan, engkau dirikan atau tunaikan puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kau tunaikan haji ke Baitullah bila engkau mampu berjalan padanya. Summa qal, kemudian bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah ku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan. Beliau bersabda, as-sawmu junnatun, puasa itu benteng bagimu. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sadaqah akan mematikan atau menutup, menghapus kesalahan-kesalahan, seperti air akan menghapus api yang menyala. Was-salatur rajul min jawfil lail, begitu pula termasuk pintu kebaikan yang besar, sholatnya seseorang di tengah malam, seketika manusia tidur lelap dalam larut dalam tidurnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dalam surat Al-Sajdah, tatajafa junubuhum anil mawaji, jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, mereka berdiri berdoa kepada Allah, salat, ruku dan sujud dan berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas. Wa ma ta'lamu nafsun min qurratu a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, sungguh tidak seorang pun tahu nikmat seperti apa yang Allah siapkan dari nikmatnya surga sebagai balasan bagi mereka yang beramal, balasan amal-amal mereka. Summa qal, kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka bira'sil amri, maukah aku beritakan padamu dengan induknya seluruh urusan. Wa umudu, dan tiangnya. Dirwatu sanami, dan puncaknya. Kultu, kata Mu'ad radhiyallahu anhu, bala, ya Rasulullah, baik wahai Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Rasul Amril Islam, Rasul Amri Al-Islam, induk perkara, segala urusan, induknya itu Islam. Umudus sholat, tiangnya itu sholat. Jangan anda keluar dari Islam, ya, dalam segala urusan. Tiangnya itu sholat. Dirwatu sanami jihad, puncaknya itu adalah jihad. Summa qal, kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka bimilaki dalika kullu, maukah kutunjukkan padamu penyebab yang akan merusak, menghancurkan, membinasakan itu semua? Qultu, aku menjawab, bala ya Rasulullah, baik wahai Rasulullah SAW. Fa akhadha bilisanihi, maka Nabi SAW memegang lisannya dan beliau berkata, beliau bersabda, kuf alaika hada, kau jaga ini. Hadirin, qultu, aku pun berkata, kata Mu'ad radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wa innal mu'akhidhuna bima natakallam bih, ya Rasulullah, sungguh apakah benar-benar kita akan disiksa Allah sebab ucapan kita ini? Qal, beliau mengatakan, sakilat ka ummuk. Ini bukan ucapan laknat, ya. Wa hal yakubun nas finnari ala wujuhihim ila saydu alsinatihim. Betapa banyak manusia diseret mukanya dan dilempar ke dalam neraka, itu tak lain sebab hasil dari ucapan lisannya. Hadirin, kalau dikatakan diseret mukanya, berarti yang dipegang apanya? Hah? Kakinya. Lah iyo, kakinya yang dipegang, mukanya telungkup, diseret, dilempar ke neraka. Sebab lisannya yang tak kontrol bicara. Ini menghancurkan semua. Biar engkau sholatnya banyak, hajinya berulang-ulang 10 kali, engkau bahkan berjihad, tapi engkau jadi orang yang bangkrut dari akhirat. Ketika engkau di akhirat ternyata engkau suka menuduh orang begini, suka bikin orang begini, suka katakan orang begini. Ingat, kebangkrutan sebab lisan ini, itulah yang dinasihatkan ulama salaf. Aku takut karena ada orang yang berbuat baik selama 60 tahun dia berbuat baik, tapi dengan satu ucapan semua kebaikannya lenyap. Hati-hati hadirin. Dan kita takut ketika mengucapkan yang jelek, ajal datang. Wal'iyadzubillah, nas'allahu salamul afiyah. Karena dulur sudah sampai waktunya hampir, sampai di sini pula perjumpaan kita hadirin. Semoga nasihat ini menambah upaya kita menjaga diri dari fitnah dan mohon selamat dari fitnah pada Allah Ta'ala. Jangan kita menjadi orang yang memperparah fitnah atau hanyut dalam fitnah, dalam kebodohan kita, sehingga kita jadi korban-korban fitnah. Wal'iyadzubillah, nas'alullah salamul afiyah. Mohon maaf bila khilaf dan kekurangan dari apa yang kami sampaikan, itu semua dari syaitan dan kami taubat pada Allah Ta'ala. Dan hadirin, kami mohon maaf pada para jamaah. Kita tutup, subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.